Sudah, Ustaz, ada hadis silaturahim itu memperpanjang usia. Apakah bertentangan dengan ajal qadar yang ditetapkan? Hati-hati, bahasa hadisnya silaturahim bukan memperpanjang ajal, memperpanjang umur. Nah, beda antara umur dengan ajal itu lain. Beda antara umur dengan ajal. Kalau ajal itu batas usia yang ditetapkan. Tadi saya sampaikan. Ya, si fulan misalnya, masya Allah, ini 63 sudah selesai. Gak bisa nawar. Ya Allah, tambah dikit sedikit aja buat tobat, gak bisa. Ya Allah, hamba sudah capek di dunia ini, sholat sudah banyak, wafat kan sekarang gak bisa. Kalau belum waktunya, sudah ya. Masya Allah, sekarang lihat cara mengisi ajal ini. Quran surah ke-7 ayat 34, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Itu hukum ajal. Quran surah ke-7 ayat 34. Sekarang misal si fulan antara 63 nih. Standar Nabi aja ya. Kata Nabi, amal ummati, usia umatku itu, ya maksudnya ajal itu ma baina 60 wa 70, antara 60 sampai 70 umumnya. Ya. Wa qalilu ma yazidu 'ala dzalik, dan sedikit yang melampaui itu. Jadi ada yang wafat sebelum ini, ada yang setelah ini. Tapi umumnya antara 63 sampai 60 sampai 70. Kita ambil standar Nabi lah. Nabi wafat kurang lebih 63 tahun. Di ini ada yang sudah 40 tahun. Tinggal berapa tahun lagi? 23 tahun. Hati-hati ya. Yang sudah 62 tahun 11 bulan, tinggal berapa? Jadi itu gak usah ada pantangan. Mau nasi padang, mau pisang, mau ini makan ini. Sama juga kalau udah selesai, ya selesai. Nah, sekarang perhatikan ya. Ya Allah, saya diberikan usia ini, saya tidak tahu. Jadi sengaja qadar itu sifatnya dibuat misteri supaya kita semangat untuk mengisinya dengan kebaikan. Ya, makanya afwan ya. Kalau antum sedang terpikir berbuat salah, kata para ulama, cara paling cepat supaya baik terus, bayangkan saat berbuat salah, terpikir salah, bayangkan akan meninggal saat itu. Itu paling gampang. Terus seorang mau bohong misalnya, ketika mau bohong bayangkan bagaimana saat bohong itu meninggal. Itu paling gampang. Ya Allah, Engkau ciptakan hamba diberikan misi. Quran surah ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya, supaya ibadah yang baik-baik. Kita bertanya bagaimana caranya supaya saat kita pulang sampai di ajal kita bisa baik kan? Maka diturunkan oleh Allah caranya. Disebut dengan umur. Al-umur. Dari kata ini muncul kata makmur. Umur punya tiga arti dalam bahasa Arab. Hati-hati, umur itu asalnya bukan usia, tapi punya tiga arti. Satu, sesuatu yang melahirkan manfaat. Itu umur. Sesuatu yang melahirkan manfaat. Karena itu ada memakmurkan masjid. Maksudnya mengisi masjid dengan segala yang bermanfaat. Bukan rame ya, kalau rame banyak, nyanyi juga rame gitu ya. Hati-hati, segala yang bermanfaat. Jadi seakan-akan begini kalimatnya, kita diberikan ajal oleh Allah sampai wafat, tolong isi dengan hal yang bermanfaat. Kalau bicara yang bermanfaat ya, beraktivitas yang bermanfaat. Makanya Nabi sampaikan, bicara saja, perhatikan kalimatnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw yasmut. Kalau Anda merasa beriman pada Allah dan hari akhir, cukup katakan yang baik atau diam, sudah manfaat. Mata ya. Oh, kita gantian. Oh, sini mau pakai mic? Oh, tidak, kita gantian dulu ya. Baik. Mata, yuk dari kepala ya sampai ujung kaki. Coba lihat, mata diatur oleh Allah. Antum yang ikhwan, Quran surah ke-24 ayat 30. Aqul lil mu'minina an yaghuddu min absarihim. Muhammad katakan pada pria-pria yang beriman. Saya sudah berikan kaidahnya. Kalau ada ayat tentang iman, iman kita dipertaruhkan di situ. Coba tahan pandangan kalian, palingkan dari yang tidak tepat. Itu sudah diatur mata kita itu. Berarti kalau mata kita melihat sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, ada yang salah dengan iman kita. Lihat yang bermanfaat. Ibu juga begitu. Ayat 31-nya kan untuk perempuan. Wa qul lil mu'minati an yaghuddna min absarihinna. Katakan juga pada para perempuan yang beriman, coba jaga pandangannya, tundukkan. Itu diatur, manfaat lihat, enggak jangan. Coba dalam sehari berapa yang kita lihat itu, yang keliru. Sudah buka TV, sudah terbuka segalanya. Bapak kalau lihat iklan shampo, yang lihat shampo-nya apa orangnya? Udah lain kan? Hati-hati Bu ya, saya enggak tahu kalau di sini, kalau di Indonesia itu agak sulit situasinya. Antum bayangkan, kita lihat TV aja, pagi-pagi kita buka, itu tayangan sudah luar biasa. Yang didengar salah, dilihat salah, racunnya banyak, Bu. Banyak, Pak, ya. Kalau dulu gampang milihnya. Madu yang bagus tangan kanan, racun tangan kiri. Kita bisa pisahkan. Ya. Sekarang nyambung, Bu, Ibu susah bedakan, racun semua itu. Ya. Kadang-kadang ada kelihatan racun, bentuknya madu atau sebaliknya. Ya. Coba Ibu pilih mana deh untuk bedakan, susah. Mau di madu, mau di racun. Susah, gitu ya. Itu ya, kelihatan susah apanya itu, umum saja. Jadi ambil yang manfaat umur itu yang pertama. Coba lihat ujung kepala sampai ujung kaki. Antum tangan sudah manfaat belum tuh? Ya,